Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita terus memikirkan tentang kebenaran firman yang ajaib. Dan kali ini kita masuk dalam tema kita, kedaulatan Injil. Kedaulatan Injil, apakah gerangan? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pahami bersama, saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana memahami Injil dalam perspektif yang utuh? Nah, ini coba kita terus berjalan dan memikirkannya secara utuh. Yang pertama akan kita lihat, saudara-saudaraku, adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang pertama, Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1, 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Injil yang menyelamatkan menjadi sesuatu pemikiran penting yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Sesuatu yang penting untuk kita pahami. Dan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan ini di dalam surat kepada jemaat di Roma sangat luar biasa. Dikatakannya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, yang pertama yang perlu kita pahami adalah Injil bukan sekedar satu berita. Ini perlu juga untuk dipengerti. Injil bukan sekedar satu ajaran. Injil bukan sekedar keyakinan iman Kristen. Tidak itu. Bahwa di sana ada pengajaran, betul. Bahwa itu dipahami orang Kristen, betul. Tetapi Injil bukan hanya itu. Injil adalah sebuah kekuatan yang dikatakan kekuatan yang menyelamatkan. Ini menjadi sangat perlu, karena Injil itu sendiri adalah kekuatan. Mengapa menjadi begitu, saudara yang kekasih? Kenapa Injil itu adalah kekuatan? Apa pentingnya? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau saya katakan misalnya saya, Bikman Sirait, menyampaikan sesuatu pada saudara, tetap saja saya adalah saya alat dari. Kan begitu ya? Kalau sekarang saya lagi beritakan firman Tuhan, tentu firman Tuhan yang berkuasa, bukan Bikman Sirait. Celakalah saya kalau memanipulasi Alkitab lalu bilang saya berkuasa. Seperti kebanyakan banyak orang lakukan. Celakalah saya kalau memanipulasi kuasa Tuhan lalu bilang, oh Tuhan saya berdoa, saudara sembuh, oh, ini karena saya memang dipakai Tuhan luar biasa. Ngapain saya mesti berkata begitu? Tuhan mau pakai saya apa tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Bukan bisnis saya, bukan? Artinya saya tidak bisa memanipulasi Tuhan pakai saya, padahal belum tentu. Setan pun bisa, dukun pun bisa melakukan hal yang sama. Artinya yang menjadi penting saya lakukan adalah ketika kuasa Tuhan dinyatakan, maka orang itu berurusan dengan Tuhan, bukan dengan Pendeta Bikman Sirait. Tetapi Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang langsung berurusan dengan tiap orang, dan Injil itu berkuasa menyelamatkan. Luar biasa, saudaraku. Oleh karena itulah tiap orang Kristen harus bergaul dengan Injil itu, membaca Injil itu. Ini kan cuma tulisan, Pak. Yang memang kau tulis itu memang tulisan. yang kau baca itu memang bacaan. Tetapi jangan berpikir dia hanya tulisan bacaan yang mati. Dia hidup menghidupkanmu, dia hidup mengguncangmu, sehingga engkau akan mengalami pertobatanmu. Agustinus, seorang bapak gereja, saudara, hidup dalam kegelapan yang mengerikan. Ya, dia sudah punya anak di luar nikah. Mamanya Monica tentu saja sangat prihatin sebagai seorang Kristen. Selalu berdoa kiranya anak ini bertobat. Seorang anak yang cerdas. Dia lulus dari sekolah retorika. Dia ahli berbicara, seorang pemikir yang ulung. Sampai satu waktu dia mendengar anak-anak bermain-main. Lalu berkata, ambillah, bacalah, ternyata tentang Alkitab. Dan entah bagaimana didengarnya anak-anak itu. Dia tergerak dan dibacanya Alkitab. Lalu menemukan Roma pasal 13 itu. Janganlah hidup seperti pada malam hari, tapi hiduplah seperti siang hari. Jangan berpesta pora, tapi sopan dan seterusnya. Agustinus seperti merasa tertampar. Lalu dari sana jalan sebuah pergumulan di dalam batinnya. Sampai membawa dia pada pertobatan. Pertanyaan menarik. Dia cuma dengar anak kecil kok. Lagi main-main begitu, nyanyi-nyanyi tentang Alkitab. Bagaimana dia bisa tergerak? Tentu bukan karena anak kecil itu. Bukan karena anak-anak itu kecil lalu punya hati yang apa murni begitu ya. Suara yang kemudian mungkin menggetuk. Bukan. Kuasa Injil itu. Dan ketika dibacanya, dia menyadari dan mengalami pertobatan lewat proses kemudian. Bukan karena sekadar pertimbangan nalarnya. Karena memang dia tidak pernah tertarik selama ini. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ditolaknya. Membuat dia membuat keputusan dalam hidupnya. Injil itu. Oleh karena itulah dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Betul sekali. Memang dia tulisan. Dan kalau kau baca, memang dia bacaan. Tetapi dia bukan itu. Dia kekuatan. Tidak penting pendeta siapa memberitakan itu. Dia kekuatan. Firman Allah luar biasa. Akan menggarap tiap orang. Saudara ingat Yunus? Ketika Yunus disuruh ke Niniwe, Yunus tidak mau melarikan diri. Sampai Tuhan paksa dia. Artinya, dia memberitakan firman itu ke Niniwe dengan terpaksa. Marah-marah, jengkel, kesal. Tapi apa hasilnya? Orang Niniwe bertobat. Bukan satu kampung itu, satu kerajaan. Loh kok jengkel-jengkel, kesel-kesel bertobat? Karena bukan soal siapa si Yunus. Tapi Allah yang mau menyatakan firmannya kepada Niniwe. Begitulah orang-orang seperti saya, pendeta Bigman Sirait. Tidak penting siapa Bigman Sirait. Tidak penting pendeta apa dia. Seterkenal apa dia. Tidak ada pentingnya. Tapi penting Kristus yang memakainya. Penting Injil. Yang dia dipakai jadi alat untuk memberitakan. Bukan karena Bigman Siraitnya. Bahwa aku dipakai alat, aku bersyukur pada Tuhanku. Tapi aku tidak punya hak besar kepala, apalagi mengambil keuntungan dari semuanya. Untuk membesarkan diri, memperkaya diri. Sungguh celaka. Oleh karena itulah Injil kekuatan yang menyelamatkan. Sehingga barang siapa yang dipakai menjadi alat memberitakan Injil, akan mempunyai kesukaan yang luar biasa karena melihat banyak orang diselamatkan oleh Injil itu. Dia akan terlibat di dalam hal itu. Nah jadi apa yang dikatakan Paulus menjadi sangat menarik. Injil adalah kekuatan daripada kuasa Allah dan kekuatan yang menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ini menarik. Yaitu setiap orang yang percaya. Makanya orang yang percaya yang diselamatkan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mereka diselamatkan? Dari apa mereka diselamatkan? Susuraku, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Sebelum mengenal Injil, sebelum percaya Injil, kita adalah manusia binasa. Hidup dalam dosa. Apapun yang kita pikirkan baik, kita rumuskan baik, ternyata tidak pernah jadi baik. Agama di kolong langit ini datang, begitu dia menjadi institusi keagamaan. Bukan lagi dinamika hidup keberimanan di dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Agama pun menjadi sumber kekacauan, sumber keributan. Dengan mata telanjang kita mudah melihat ke kiri dan ke kanan. Pertikaian bukan hanya antar agama, di internal agama pun terjadi. Seagama. Segereja, sama saja. Sehingga akhirnya kita mulai bingung melihat apa bedanya gereja dan orang dunia. Dan orang Kristen penuh dengan kemunafikan dan keberpura-puraan. seakan-akan suci, jangan gini dong, jangan gitu, kan gak enak diinin, gak enak diituin. Kebenaran pun coba dimanipulasi dan ditutupi. Kita perlu dengan basa-basi yang tidak penting, tapi tidak berani hidup transparan, terbuka, jujur, yang seharusnya itulah hidup kita. Kalau memang Injil itu ada, pasti tampak nyata. Jadi Injil yang berkuasa adalah menyelamatkan siapa? Yang percaya. Bagaimana orang bisa percaya? Percaya pada siapa? Jelas orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi pusat pemberitaan Injil itu. Nanti ini akan kita bicarakan lagi. Tapi bagaimana Injil yang menyelamatkan itu menjadi Injil yang membuat manusia berdosa percaya kepada Kristus dan dosanya ditebus oleh iman percayanya? Semua yang tadinya binasa boleh beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya bukan dengan kekuatan, keinginan, atau daya mampu, nalarnya. Bukan. Kita bertobat bukan karena punya IQ cukup tinggi untuk mengerti Injil. Bukan. Orang bodoh banyak yang percaya dan bertobat sungguh. Kita bertobat bukan karena saja kita hebat, dekat-dekat dengan Injil itu. Bukan. Tapi pertobatan kita terjadi karena pertobatan yang murni oleh kasih dan kuasa Kristus Tuhan kita. Yang menolong, menuntun, membimbing kita supaya kita hidup di dalam Dia untuk kemuliaan namanya. Ini yang perlu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, dan renungkanlah Injil menyelamatkan, membuat kita sadar akan dosa kita, membuat kita ditarik oleh kekuatannya, percaya kepada Injil itu, percaya kepada Kristus itu. Jadi Injil punya kuasa membalikkan seluruh pikiran kita yang melawan Allah menjadi percaya pada Allah dan menarik kita masuk ke dalam kepercayaan itu, sehingga kekuatan Injillah yang 100% menolong kita, membuat kita menjadi percaya. Puji Tuhan. Dan kita kemudian berkata, aku percaya. Itu pun anugerah. Alangkah luar biasanya. Jadi kekuatan Injil yang bersifat mutlak menguasai hati dan pikiran kita, membawa kita kepercayaan yang sungguh, sehingga kita hidup dengan secara utuh percaya kepada Yesus Kristus itu. Jadi Injil itu menyelamatkan? Iya. Siapa yang diselamatkan? Yang percaya. Siapa yang percaya? Siapa yang dirubah oleh Injil itu, sehingga mereka kita sebut bertobat dan menjadi percaya, terikat kepada Kristus itu. Kuasa apa yang membuat itu? Kuasa Injil itu. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa bergembiranya kita sebagai orang percaya. Karena Injil itu datang di dalam hidup kita. Membawa kita berbalik dari hidup binasa kepada hidup yang berpengharapan di dalam kekekalan. Maka nanti kita juga akan ngobrol di teks yang bagian-bagian berikut, bukan saudara? Maka pohon dikenal dari buahnya. Itu sebab orang yang bertobat itu akan luar biasa. Mudah untuk membaca orang itu Kristen apa bukan. Semua orang bisa bicara Yesus dan berkata, aku percaya pada Yesus. Karena setan pun percaya dan gemetar. Orang sekarang percaya pada Yesus bisa jual beli nama Yesus. Malah gak bergemetar. Lebih parah dari setan, bukan? Itu bisa mengerikan. Malah mempermainkan, mengambil keuntungan dari nama Yesus. Tetapi Injil yang murni tidak seperti itu. Orang yang menerima Injil murni itu diteguhkan, diselamatkan. Dan kemudian mereka berjalan menjadi percaya dalam percaya yang sungguh-sungguh. Percaya tanpa reserve apapun di dalam percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu. Percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya penuh kepada kehendak dan kedaulatan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu. Yang menjadi menarik adalah ketika dikatakan lagi oleh Paulus, siapa yang bisa jadi percaya itu? Maka di dalam konteks Roma, Paulus berkata, pertama-tama adalah kita orang Yahudi, tetapi kemudian adalah mereka-mereka yang bukan Yahudi. Wow, jadi luar biasa ya. Bagaimana pergerakan Injil secara hebat dan secara perkasa menolong orang-orang percaya menjadi percaya. Yang pertama Yahudi, tapi juga kepada orang Yunani. Yunani adalah representasi atau pemahaman bangsa-bangsa lain. Jadi tidak monopoli kepada bangsa Yahudi saja. Bahwa betul Yesus datang melalui bangsa Yahudi, tapi tidak berhenti. Ini menjadi satu progressive revelation. Kalau kita lihat janji itu kan kepada satu orang. Adam Hawa, lalu sampai ke Nuh, dari Nuh, lalu di Abraham, baru ada janji keturunan. Janjinya pada Abraham, satu orang belum jadi bangsa. Nanti dari Abraham jadi Ishak, Ishak Yakob, Yakob pergi ke Israel, baru jadi Israel. Iya kan? Jadi bergerak dari satu orang ke satu bangsa. Dari satu bangsa, semua bangsa. Jadi dari awal kalau kita melihat progresif daripada Injil itu, begitu luar biasa pergerakannya. Menjadi amat sangat indah. Maka dinyatakanlah kuasa Injil. Pertama-tama pada orang Yahudi, lalu orang Yunani. Padahal orang-orang Yunani pada waktu itu menjadi representasi dari pemikiran dunia. Orang-orang Yunani adalah orang-orang unggul. Yang sangat bangga dengan pengetahuan dan filsafat yang mereka punya. Yang mereka bangun. Dan memang mereka orang pintar. Tapi Injil itu bisa menembus. Ini luar biasa sekali. Sehingga ketika seperti Paulus datang di Areopagus. Di Athena. Dan dia berdebat dengan orang-orang cerdas. Karena Areopagus tempat berkumpulnya orang pintar. Yang tidak mau mendiskusikan diskusi yang kemarin. Artinya selalu yang baru. Tapi Paulus datang semua kesengak. Semua terdiam. Tidak ada yang bisa jawab. Tercengang. Kalau malu mereka bilang, apa kata si pelayan? Tidak ngerti aku apa ngomongnya. Padahal pengakuan tidak ngerti hanya mau menunjukkan. Di mana kepintarannya? Di mana kecerdasannya? Ketika orang-orang Yunani mengejek, ahli filsafat itu mengejek, tanpa sadar dia menghina dirinya sendiri. Ini keunggulan kekristenan, keunggulan Injil itu. Itulah luar biasanya. Sehingga saudaraku Paulus sebagai rasul tahu betul menempatkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada Injil. Berbeda dengan banyak orang di masa kini yang justru menunggangi, memanfaatkan Injil itu. Lain dengan Paulus. Ayo cintai, taklukkan dirimu kepada Injil itu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi hidup dan perilaku. Karena itu Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Amin. Yang kedua, Injil itu menyelamatkan orang yang percaya. Amin. Dan di dalam hal itulah Injil membuat orang tidak percaya jadi percaya. Dan sudah percaya mempercayakan diri. Injil memproses seluruh kehidupan orang itu. Maka Injil bukan cuma tulisan sekalipun tertulis. Tapi Injil lebih daripada itu. Injil adalah sebuah kekuatan hidup. Dinamis, powerful. Ah, itu. Dan Injil itu menyelamatkan siapa? Powerful. Di mana? Ya, karena dia menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi. Sehingga Injil bukan jadi milik sekelompok orang. Injil pergi dan datang kepada tiap orang. Yahudi, Yunani, dan segala bangsa. Jadi saudara-saudara tidak ada yang bisa monopoli Injil. Tapi Injil memonopoli kehidupan orang percaya. Yes, tapi tidak ada orang memonopoli Injil itu. Injil tidak bisa dimonopoli bahkan oleh agama Kristen. Karena Injil akan monopoli kehidupan tiap orang percaya yang belum Kristen kemudian kelak menjadi Kristen. Yang mungkin melawan gereja kelak menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus yang sungguh. Sebaliknya, ada orang yang Kristen ternyata barang palsu. Injil akan membelahnya. Injil akan membongkarnya. Injil akan menyandungnya. Sehingga orang itu jatuh. Terbuang. Injil powerful. Oleh karena itulah Injil yang menyelamatkan harus menjadi Injil yang menggairahkan dalam hidup kita. Injil yang bekerja oleh iman percaya. Sehingga tiap orang benar itu akan berjalan dari iman kepada iman. Dan Injil berproses di dalam dirinya. Menguasai dirinya, menyucikan dirinya, menuntun, membimbing dirinya. Sehingga orang percaya yang tadi tidak percaya, yang tadi menolak, yang tadi jahat. Sekarang menerima Yesus. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus. Mengikut jalan Yesus. Puji Tuhan. Kekuatan yang tidak bisa dibantah. Yang muncul dalam kehidupan nyata. Yang terlihat jelas. Yang sangat terasa. Yang bisa diukur dan teruji. Karena tidak lekang oleh waktu. Perkelahian sengit terjadi. Injil eksis. Menjadi Injil kebenaran yang absolutely. Inilah yang harusnya kita pikirkan dalam kehidupan keimanan kita. Inilah yang seharusnya kita jalani dalam hari-hari kita. Bagaimana kita hidup berserah penuh kepada kehendak Tuhan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Injil yang berkekuatan itu. Injil yang menyelamatkan itu. Injil yang menguasai segenap hidup itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita memahami Injil sebagai kabar kesukaan. Ingat, bukan tulisan-tulisan yang tertulis di Alkitab itu yang kau lihat dan baca itu. Please, please, please, powernya itu, kekuatannya itu. Sehingga Injil bukan ayat hafalan yang saudara hafal lalu merubah saudara. Jangan jadikan itu jimat, karena Injil bukan mantra. Dia kekuatan yang mengubahmu lewat apa yang kau baca. Tapi tanpa kuasa dari Injil, yang kau baca pun tak ngerti. Atau ngerti tapi tidak mau tahu. Atau bahkan menolak. Atau bahkan menjungkir balikkan. Atau bahkan menjual belikan. Atau bahkan mengambil keuntungan darinya. Jangan kau pikir kau bisa mempermainkan Injil. Yang ada, Injil membiarkan engkau sepertinya engkau sedang mempermainkan dia. Tapi engkau sedang dihukumnya. Sehingga waktunya tiba, engkau akan dibuangnya. Firman itu akan mengadilimu. Injil itu akan menempatkanmu di tempat penghukuman itu. Oleh karena itulah jangan bermain-main dengan Injil yang hidup. Injil itu punya kekuatan yang luar biasa. Injil itu menyelamatkan siapa yang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkan, pikirkanlah kebenaran itu, berjalanlah di situ untuk puji hormat bagi nama Tuhan itu. Jangan sampai salah dalam melangkah, jangan sampai salah dalam berbuat, jangan sampai salah dalam hidup ini. Hiduplah seperti kehendak Tuhan itu. Itulah Injil. Sehingga di dalam bagian seperti itu, bagaimana kita hidup dan membawa kehidupan kita untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat yang harusnya mewarnai hari-hari kita. Sehingga hidup kita jadi hidup bergairah. Kenapa? Karena Injil itu menyelamatkan, berkuasa. Maka orang yang terima Injil tentu hidup dengan kuasa Injil, bukan? Hidupnya punya kegairahan. Maka orang yang hidup dengan kuasa Injil, mati pun tidak menjadi pusing. Hidupku Kristus, kata Rasul Paulus. Dan mati adalah keuntungan. Biar itu juga jadi milik kita. Kalau memang Injil menguasai hidup kita. Usai takut pak, saya gini pak. Tanya dirimu, apakah sesungguhnya Injil itu kau percaya dan menguasai hidupmu? Atau cuma kau katakan kau percaya Injil, tapi Injil ternyata tidak tampak kuasanya dalam dirimu. Karena sejatinya kau bukan orang percaya. Biar itu menjadi alat ukur kita, bukan? Sehingga diri kita lah mengukur diri kita. Jangan habiskan waktu untuk mengomentari kiri dan kanan. Jangan habiskan waktu seakan-akan engkau terlalu suci dalam hidupmu. Tapi tunjukkan itu di dalam hari-harimu, kualitas kehidupanmu. Tapi katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Kalau ada yang salah, tegur. Tetapi hiduplah dalam kebenaran yang tidak terbantah. Ini jadi penting. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, perhatikanlah itu. Biarlah engkau melihat perjalanan hidupmu menjadi perjalanan yang menyenangkan hati Tuhanmu. Bergaullah dengan utuh, sehingga seluruh kekuatan Injil itu memenuhi hati dan pikiran kita. Dan kita hidup betul-betul di bawah bimbingan dan kuasa Injil yang menyelamatkan. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Injil dan mempercayakan segenap hidupnya. Berbahagialah mereka yang hidup di dalam terang Injil, karena hidup mereka penuh dengan limpah kemenangan dulu, sekarang, dan yang akan datang selama-lamanya. Karena Injil akan membawa ke dalam kekekalan setiap orang yang percaya dengan sungguh, entah Yahudi, entah Yunani. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita hidup dalam kuasa Injil itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada firman hidup. Tuhan, tolong pimpin kami di kehidupan kami supaya hidup kami berkenan kepada-Mu. Tuhan, mampukan kami memainkan peran kami di hari-hari kami supaya hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Injil yang hidup itu yang menyelamatkan kami, menguasai hati dan pikiran kami, menuntun, membimbing kami, mengingat, mengadili kami supaya kami selalu hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Demi Yesus Kristus, Injil yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sireng. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon